Tiba saat mengerti curi suara hati yang letih meski mencoba melepukan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan darah. Berajut asa menjalin mimpi, endapkan sepi sepi. Cintakan membawamu beli di sini. Menduai rindu membasuh peri bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Tiba saat mengerti